Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Insyaallah kajian-kajian ini walaupun kita lalui hanya sekitar 15 menit setiap harinya dapat memberikan pencerahan bagi kita, atau paling tidak kita mencoba untuk merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insyaallah akan menjadi teman bagi kita di alam barzah dan menjadi syafaat bagi kita kelak di padang mahsyar. Amin. Para pendengar rahimakumullah, kita telah sampai pada surah Hud ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan atau kekayaan, atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Sebab kita ketahui bersama bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang terkenal dengan balaghah dan fasahah di dalam pembicaraan dan perkataan mereka sehari-hari. Bahkan perlombaan saja puisi prosa dilakukan setiap tahun, bahkan setiap saat, dan yang terbaik ditempelkan syairnya, puisinya, prosanya di dinding Ka'bah atau di pintu Ka'bah. Nah, ketika Al-Quran turun, maka Al-Quran ini ternyata mengalahkan kehebatan dan mengalahkan apa yang termaktub di dalam syair, prosa, dan puisi-puisi pemuka-pemuka Arab pada masa itu. Sehingga terjadilah kecemburuan dan kedengkian dari orang-orang musyrik yang khususnya berada di Mekah ketika itu terhadap Al-Quran, sehingga mereka mencari-cari kekurangan, sisi kelemahan dari jati diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak menemukan kelemahan di dalam Al-Quran, maka mereka mencoba menohok, menghina, dan mencoba menikam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di sini. Mengapa nabi yang diangkat itu tidak berasal dari kalangan orang kaya? Mengapa nabi yang diangkat itu bukanlah orang yang memiliki kekayaan dan kebangsawanan yang terkenal di antara kami, tetapi diambil dari orang yang biasa-biasa? Walaupun sebenarnya Nabi Muhammad bukanlah orang yang biasa, sebab Nabi Muhammad adalah orang yang terkenal dan mereka mengenalnya dengan Al-Amin, dan dari kalangan suku yang juga dikenal adalah orang baik-baik. Dan begitu juga mereka mengatakan, kalau sekiranya Muhammad itu adalah Nabi, mengapa tidak bersamanya ada ajudan berupa malaikat yang setiap saat mendampinginya? Karena pada saat itu, ya, orang pemuka kafir Quraisy senantiasa ada dayang-dayang yang membawa tasnya, yang membawa peralatannya, bahkan yang mengiring kudanya sendiri. Dan mereka sebagai seorang bangsawan memiliki kehormatan, sehingga apapun mereka tidak memegangnya karena sudah banyak dayang-dayang yang di sekelilingnya. Inilah yang mereka harapkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah jawaban, "Innama anta nadhir." Kamu itu wahai Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan, hanyalah orang yang memberikan kabar. Masalah mereka mau dengar, mau ikut atau tidak itu bukan urusanmu. Inilah hiburan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus jawaban dari Nabi Muhammad dan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang musyrik Quraisy itu. Dan kemudian Allah menegaskan di akhir ayat ini, wallahu ala kulli syai'in wakil. Sesungguhnya Allah pemelihara segala sesuatu. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Perdana yang akan memberikan kontribusi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan hari ini karena banyak sekali kandungan ayat ini yang bisa kita angkat dan kita jadikan sebagai pelajaran kehidupan. Yang pertama adalah ketika Allah mengatakan fala'allaka tarikum ba'dama yuha ilaika wada'ikum bi sadruka, maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu. Ini adalah kalimat yang sifatnya informasi atau lebih dalam bentuk kebebasan pilihan secara kalimat atau secara makna. Tetapi sebenarnya di dalam keterangan bahasa Arab ini termasuk dalam istifham ingkari, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Jadi walaupun bentuknya informasi, tapi sebenarnya pengingkaran dari Allah. Artinya apa? Jangan sampai wahai Muhammad, gara-gara terlalu banyak permintaan yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Ardi, mereka meminta Rasulullah itu ada dayang-dayang, dikirim kepadanya malaikat dan seterusnya. Jangan sampai permintaan mereka itu membuat da'ikun bihi sadruka, engkau menjadi sempit jiwamu, merasa tertekan, merasa stres, sehingga akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Ini juga ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ketika Allah mengatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim, hampir-hampir saja engkau Muhammad membunuh dirimu sendiri gara-gara sikap mereka yang menentang, tidak mau menerima ajaran yang engkau bawa. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti ini. Ada beberapa pelajaran penting di sini adalah, yang pertama, kita tetap diperintahkan untuk menyampaikan, secara khusus Rasul di sini, sampaikan saja ma yuha ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu. Mengenai bagaimana reaksi, respon dari orang-orang yang menjadi objek dakwah, tidak mau menerima, ingkar dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, itu bukan urusan wahai Muhammad, tetapi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika Allah mengatakan di sini wada ikun bihi sadruka, ya, jiwamu menjadi sempit, menjadi ada perasaan tertekan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan betapa manusiawinya lah Rasulullah itu. Dia sebagai rasul juga adalah seorang manusia biasa yang menghadapi berbagai permasalahan, tidak selamanya jiwanya itu merasa nyaman. Tetapi ada satu saat Rasulullah merasa begitu stres, Rasulullah merasa begitu kebingungan dengan sikap ingkar yang ditampilkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Jadi Allah ingin menggambarkan ini adalah sesuatu yang manusiawi dan menjadi catatan bagi kita semua, bagi para pendai atau siapapun kita yang bertugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kalau merasa, ya, pada saat kita menghadapi tantangan, kita merasa tertekan atau kita merasa kebingungan, itu adalah satu hal yang manusiawi dan Rasulullah juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Oleh karena itu, jangan pernah melakukan tindakan-tindakan negatif. Tetap saja sebagaimana tadi yang digambarkan oleh ayat ini dan juga dijelaskan oleh Ustaz Ardi, in 'alaika innama anta nazir. Tugas kita, tugas Rasulullah hanyalah sebagai pemberi peringatan. In 'alaika illal balagh. Tujuanmu diutus wahai Muhammad hanyalah untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai bagaimana sikap mereka, bagaimana tindakan mereka, itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih apa yang bisa dia lakukan. Iya, saya ingin juga menambahi lagi bahwa di dalam ayat ini ditunjukkan betapa bangsa Arab itu memiliki sifat yang materialisme cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan laulan unzila alaihi malak, laula unzila alaihi kanzun au jaa ma'ahu malak. Yang kata-kata kanzun di sini di dalam bahasa Arab itu artinya adalah kumpulan atau tabungan uang dari emas dan perak, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ini artinya bahwa bangsa Arab ketika itu mengukur kemuliaan seseorang itu berdasarkan kekayaannya, berdasarkan harta yang ia miliki. Kiranya jika terjadi pada saat ini hal yang seperti itu, maka masih adalah benih-benih daripada sikap atau sifat materialisme di dalam diri manusia itu. Kalau terjadi pada hari ini, sungguh sangat menganehkan. Karena itu sikap materialisme Arab itu terjadi pada masa jahiliyah dahulu. Kalau sekarang dikatakan adalah masa modern, tetapi sifatnya masih jahiliyah, sungguh ini sangat ironis sekali. Karena dia mengaku hidup di zaman modern, tetapi ternyata sifatnya masih sifat orang-orang jahiliyah pada masa lampau. Jadi di antara pesan yang dapat kita ambil dari ayat ini, dari, paling tidak dari kata-kata laula unzila alaihi kanz, ini adalah bahwa mari kita jauhi dari diri kita sifat materialisme itu. Artinya tidak mengukur seseorang itu kemuliaannya, ya, penghormatan terhadapnya karena harta yang ia miliki. Inilah yang menjadi pesan yang begitu kuat dari Al-Quran terhadap seluruh manusia, bukan hanya umat Islam, tetapi seluruh manusia. Jika hidup itu ingin baik, ingin berjalan dengan tentram, dengan damai dan kesejahteraan dicapai oleh semua orang, maka hendaklah keadilan itu ditegakkan dan penghormatan dan kemuliaan itu hanya diukur dari amal ibadah, bukan dari harta yang dimiliki. Sebab kalau kekayaanlah yang menjadi ukuran, maka sungguh sangat tidak adillah kehidupan itu, karena banyak orang miskin dan tentunya dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang tidak mampu. Ini juga menarik, Ustaz Adi. Ada satu hal yang terfikirkan oleh saya. Beginilah gambaran tentang jiwa-jiwa manusia yang menjadi objek dakwah. Artinya ada orang yang menilai sesuatu itu dari harta. Ya. Jadi dari satu sisi, walaupun ayat Al-Quran ini menggambarkan tentang orientasi materialisme dari orang-orang kafir Quraisy atau siapapun yang pada saat sekarang ini sebenarnya memotivasi kita bahwa kalau mereka menilai sesuatu dari harta, bagaimana kita sebagai pendai, sebagai umat Islam, ya, itu kalau ternyata kita kaya, kalau ternyata kita punya pangkat yang tinggi, maka dakwah kita itu akan jauh lebih cepat diterima oleh mereka. Ya, kalau kita miskin, mungkin masalahnya itu bicara tentang hidup sukses, bicara tentang kebaikan rahmat Allah, tapi dia sendiri tidak menjadi orang sukses. Jadi kalau ternyata kita mampu sukses dan kita berdakwah kepada masyarakat, ini tentunya mereka akan jauh lebih menerima, ya. Orang-orang kaya lebih cepat menerima, orang-orang yang miskin dapat menjadikan kita sebagai contoh kehidupan begitu. Tapi satu catatan mungkin Ustaz Perdana, bahwa jangan nunggu sukses dulu baru berdakwah, kan, gitu. Betul. Jangan nunggu kaya dulu baru bersedekah. Artinya memang tepat sekali apa yang dikatakan Ustadz Perdana, ketika kita memiliki kekuasaan, maka gunakanlah kekuasaan itu untuk dakwah. Ketika kita memiliki harta, maka pergunakanlah harta itu untuk menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Jangan sebaliknya, malah ketika dia memiliki jabatan, dia menekan, dia mencelakakan orang lain, dia menyakiti orang lain. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang sejati itu adalah yang orang lain dari kalangan orang muslim, khususnya, itu selamat atau terbebaskan dari lidahnya, dari perkataannya, dari caci makinya, dari fitnahnya, dan begitu juga terlepas atau terbebas dari tangannya. Artinya jangan karena Anda mencapai kekuasaan itu sangat sulit, kemudian Anda mendendam. Karena dendam itu sendiri pun sudah satu permasalahan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula ketika Anda memiliki kekuasaan itu, kemudian Anda pergunakanlah kekuasaan itu untuk menzalimi orang lain. Jadi begitu banyak pesan yang kita dapat dari ayat yang mulia ini, dan tentunya suatu penegasan bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Al-Qur'an itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini dipelihara dan hari-hari yang akan datang sampai hari kiamat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap menjadikan Al-Qur'an bacaan kita sehari-hari dan menjadi teman dalam kehidupan kita. Demikian aku qulu qauli hadza astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.